Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'il Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Faslun fima wala walata wa in al-musyabbahat bilaisa. Taib, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Iqmala laisa u'milat madunain. Ma'abakan nafi wa tartibin zukin. Wasabqo harfi jarin au dorfin kama. Bi anta ma'niyan ajazal ulama. Wa raf'a ma'tubin bilakin aw bibal. Wa raf'a ma'tubin bilakin aw bibal. Mim ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Mim ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Wa ba'da ma wa laysa jarral ba wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar. Wa ba'da la wa nafika na qad yujar. Wa nafika na qad yujar. Fi nakirati umilat kalaisala. Fi nakirati umilat kalaisala. Wa qad tali latawa indal amala. Wa qad tali latawa indal amala. Wa mali lata fi siwahinin amal. Wa mali wa khatfu dirrafi fasha wal aksukar. Nah, pembahasan tentang ma wala walata wa in al musyabbahat bilaisa fihi masail. Al mas'alatul ula tusamma ma wala walata wa in al hurufa al musyabbahata bilaisa li annaha ta'malu amalaha wa tu'addi maknaha. Ma la lata dan in disebut al huruf al musyabbaha bilaisa, huruf-huruf yang menyerupai laisa, karena beramal seperti laisa dan memiliki makna seperti laisa. Nah, jika ditanya dimada tusamma ma wala wala tawain al khurufa al musyabbah bilaisa, maka jawabannya ialah li annaha ta'malu amalaha wa tu'addi maknaha. Al-mas'alatu athaniyah ta'malu ma amal laisa bi arba'ati syurutin. Ma bisa beramal seperti laisa dengan empat persyaratan. Al-awwal alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Khabar tidak boleh mendahului isimnya. Athani alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha illa ayakuna dharfan aw jaran wa majruran. Ma'mulul khabar tidak boleh mendahului isimnya kecuali jika ma'mulul khabar berupa dhorof atau jar majrur. Atsalis alla tuzada ba'da in. Yang ketiga, tidak ada penambahan in setelah ma. Arabi alla yantaqidha nafyuha bi'illah. Kenafiannya tidak batal dengan sebab illah. Fa'in faqada syartun minas syuruti batala amaluha wa kana ma ba'daha mubtada'an wa khabaran. Jika salah satu persyaratan tadi hilang, maka batallah amalnya ma, dan setelahnya menjadi mubtada khobar. Fal awal nahwu qawli ta'ala ma hadza bashar. Yang pertama, yang beramal memenuhi syarat, ya Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ma hadza basharan. Hadza isimnya ma, basharan khabarnya ma. Wa tsani nahwu qawli ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun. Yang kedua, yang tidak memenuhi syarat, contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammadun mubtada, rasulun khabar. Naam. Taib. Al-mas'alatu wasalisah. Inna ma la ta'malu hadal amala illa fi lughati ahli al-Hijazi. Walidhalika tulaqqabu bil Hijaziyah. Ma tidak beramal seperti laisa kecuali menurut bahasa Al-Hijaz. Oleh sebab itulah ma mendapatkan gelar ma Al-Hijaziyah. Wa amma banu Tamim fa yuhmilunaha mutlaqan. Adapun Bani Tamim menganggap ma tidak beramal secara mutlak. Walidhalika tusamma al-muhmalah bitamimiyah. Oleh sebab itulah ma yang tidak beramal tadi disebut dengan at-tamimiyah. Nah, jadi bukan al-muhmalah bitamimiyah, tapi maksudnya ialah at-tamimiyah. Ya, kalau yang beramal ma al-hijaziyah, yang tidak beramal disebut dengan apa ini? Ma at-tamimiyah. Naam. Jadi tanda petiknya itu di atas bitamimiyah saja dua-duanya, ya. Wa rajih qawlu al-hijaz. Yang rajih adalah pendapat Al-Hijaz. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran cukup jelas bahwa ma beramal seperti laisa. Ma hada basaran. Hada isimnya ma, basaran khobarnya. Tidak ada alasan yang lain basaran kecuali menjadi khobar dari ma. Nah, kalau khobarnya nasab, terus emaknya emak apa? Kalau tidak beramal seperti laisa, ya kan? Maka ini menunjukkan pendapat Ahlul Hijaz yang kuat. Al-mas'alatu ar-rabi'ah yajuzu ayyakuna ismu ma ma'rifatan aw nakiratan. Isimnya ma al-hijaziyah boleh berbentuk ma'rifat, boleh juga berbentuk nakirah. Fal awal nahu ma zaidun qa'iman. Yang pertama berbentuk ma'rifat. Zaidun isimnya ma, berbentuk ma'rifat qaiman khabarnya. Wasani nahu ma ahadun akroba ilayya minka. Yang kedua contoh ma yang isimnya adalah nakirah. Ma ahadun, ahadun isimnya ma, nakirah. Akroba ilayya minka khabarnya. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat denganku melebihimu. Al-mas'alatu al-khamisa takthuru ziyadatul ba'i fi khobari ma kama tuzadu fi khobari laisa. Banyak dijumpai adanya penambahan ba' pada khobarnya ma, seperti banyaknya penambahan ba' pada khobarnya laisa. Maksudnya banyak penggunaan khobarnya ma dengan tambahan ba' zaidah seperti laisa. Penambahan khobarnya dengan ba' juga banyak. Nahu qawli ta'ala wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbuka isimnya ma, bidhallamin khobarnya ma dengan tambahan ba' zaidah. Wa qawlu ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Lafzul jalalah Allah isimnya laisa, bikafin khobarnya dengan penambahan ba. Wa dzalika qawluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa ba'dama wa laisa jarul bal khobar. Setelah ma dan laisa kebanyakan khobarnya dicerkan dengan ba, yakni ba zaidah. Al-mas'alatu as-sadisa ta'malu la amala laisa indal hijaziyin bisyurut allati taqaddamat lima. La juga bisa beramal seperti laisa menurut ahlul hijaz dengan memenuhi semua persyaratan yang ada pada ma. Wa yuzadu ala dhalik ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Ditambah dengan satu syarat lagi, isim dan khabarnya harus sama-sama nakirah. Nah, nahu la ahadun najian nil maut. Ahadun isimnya la, najian khobarnya sama-sama nakir, ya kan? Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian. Waqad yuhdafu khobaruha ghaliban. Seringkali khobarnya la dibuang. Nah, la ahadun itu la ahad. Taib al-mas'alatu as-sabi'ah i'lam annal awla fila hadihi antuh mala wa yuj'ala ma ba'daha mubtada'an wa khabaran wa idha uhmilat fal ahsan hina idin antukarrar. Ketahuilah pendapat yang lebih bagus tentang la ialah tidak beramal dan sesudahnya menjadi mubtada khobar. Jika la dinyatakan tidak beramal, maka yang lebih bagus la-nya disebut berulang. Kaqauli ta'ala wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Khaufun mubtada 'alaihim khabar, hum mubtada yahzanun khabar. La-nya disebut berulang. Jadi la bisa beramal seperti laisa dengan semua syarat yang ada pada ma ditambah dengan syarat yang kelima. isim dan khobarnya sama-sama apa? Nakirah. Akan tetapi yang lebih bagus, la ini tidak beramal seperti laisa. Dan kalau sudah enggak beramal, lebih bagus lagi la-nya disebut berulang. Sesudahnya menjadi apa ini? Mubtada khobar. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan dalam keadaan apa ini? Tidak beramal. Al-mas'alatu ats-tsamina wa qad waridat ziyadatul ba'i qalilan fi khabarillah. Sungguh disebutkan adanya penambahan ba pada khabarnya Allah, tapi itu jarang dipakai. Kaqauli syair, seperti contoh ucapan penyair, fakun li syafi'an yauma la dzu syafa'atin bimughnin fatilan an sawad ibni kharib. Nah, perhatikan baik-baik itu. La dzu syafa'atin bimughnin. Nah, dzu syafa'atin itu isimnya la. Bimughnin khobarnya la, dengan adanya penambahan ba zaidah padanya. Tapi ini jarang dipakai. Al-mas'alatu at-tasi'ah ta'malu la ta'amala laisa bisyartain. La ta bisa beramal seperti amalnya laisa dengan dua syarat. Al-awwal ayakuna smuha wa khobaruha min asma'i zaman. Yang pertama, isim dan khobarnya harus dari isim-isim yang menunjukkan makna waktu. Kalhin, wassa'ah, wal-awan, wa-nahwiha. Seperti lafad khin, as-sa'ah, awan, dan yang semisalnya. Athani, ayyakuna ahaduhuma mahdufan. Al-ghalib, ayyakuna al-mahduf wasmuha. Salah satu dari isim dan khobarnya harus dibuang, enggak boleh pernah kumpul ya, harus ada yang dibuang salah satunya. Kebanyakan yang dibuang adalah isimnya. Qauli ta'ala wala tahina manasin. Itu tidak ada tasdid ya. Jadi cukup fathah saja. Wala tahina manasin. Hina manasin khobarnya lata. Mana isimnya dibuang. Nah, wa minhu qaul syair, ada juga ada contoh dari jawaban penyair, nadamal bughatu walata sa'ata man walata sa'atu mandamin. Wal baghyu marta'u mubtaghihi wahinu. Nah, coba perhatikan walata sa'atu mandamin. Sa'atu mandamin isimnya lata, khabarnya mana? Dibuang. At-takdirul awal walatal hinu hina manas. Takdir contoh yang pertama tadi walata alhinu hina manas. Alhinu isimnya dibuang ya. Wa takdir tsani, takdir untuk contoh yang kedua walata sa'ata sa'atu mandamin. Wa hadha madhhabul jumhur. Ini juga bisa dibaca seperti di atas, nadamal bughatu wala tasa'ata mandamin. Jadi kalau dibaca sa'ata berarti yang dibuang isimnya, kalau yang dibuang khobarnya berarti dibaca sa'atu mandamin. Nah, tapi ini dibaca sama saja seperti ayat itu ya. Jadi wala tasa'ata mandamin, takdirnya ialah wala tasa'atu sa'ata mandamin. Wa hadza madhhabul jumhur, ini adalah pendapat jumhur ahli nahwu. Al-mas'alatul asyirah lata asluha la an-nafiyah thumma zidat 'alaiha ta uta'nif maftuhatan lil mubalaghah. Lata itu asalnya adalah la nafiyah, kemudian ditambahkan padanya tak taknis yang di fathah untuk mubalaghah, untuk penekanan makna. Wa madhhabul akhfas anha la ta'malu syai'a. Menurut pendapat al-akhfas, lata ini tidak bisa beramal apa-apa. Wa annahu in wujida ismu ba'da mansuban fa nasibu fi'lun mudbar. Jika ada isim sesudah lata yang dinasab, maka yang menasabkan itu ialah fi'il yang tersimpan. Wa qawlu ta'ala wa lata hina manas wa taqdir lata ara hina manas. Adapun contoh firman Allah Subhanahu wa taala wala tahina manas, takdirnya ialah la ta ara hina manas. Ada ara yang disembunyikan. Hina manas ini nasab maful fi. Bukan khabarnya la ta. Karena menurut al-Ahfaz la ta tidak bisa beramal apapun. Wa in wujida marfu'an fahuwa mubtada wal khobar maktuf. Kalau setelah lata kok dirafa, maka menjadi mubtada, khobarnya dibuang. Wa takdir lata khinu manasin lata khina manasin kainun lahum. Jadi la ta khinu manasin kainul lahum. Setelah la ta kok dinas dirafa, maka khinu manas menjadi mubtada, khabarnya dibuang. Tadinya ialah kainul lahum. War rajih qaulul jumhur, yang rajih pendapat jumhur ahli nahwu, yakni la ta bisa beramal seperti apa ini, laisa dengan dua syarat tadi. Karena dalam ayat tadi wala tahina manas ini sudah cukup jelas, khina manas dinasab ya. Naam. Adapun isimnya dibuang. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah, masalah yang ke-11. Wa'lam anna lata in dakhalat ala ghayr ismi zamanin kanat muhmalatan la amala laha bittifaqin. Ketahuilah lata jika masuk pada selain isim yang mengandung makna waktu, maka lata disepakati oleh semua pihak tidak beramal. Berarti tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, ada perbedaan antara jumhur ahli nahwu dan al-akhfas. Jumhur berpendapat bisa beramal seperti laisa, al-akhfas berpendapat tidak bisa beramal seperti laisa. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka semuanya sepakat lata muhmala, tidak beramal sama sekali. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, Allah lahfi alaika lahfatu min khaifin ya bagi jiwaraka khina lata mujiru. Khina lata mujiru ya. Ini lata enggak beramal sama sekali. Karena setelah lata itu mujir, orang yang melindungi ya, bukan isim yang menunjukkan masa atau waktu, sehingga tidak beramal. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu asrah, masalah yang ke-12. Wa'lam anna minal arabi may yajur bilata wal jar biha syadun. Ketahuilah sebagian kabilah Arab ada yang memasukkan lata dalam gabungan huruf jar sehingga setelah lata dijarkan, tapi ini pendapatnya ganjil, ya, enggak bisa diterima, ganjil. Di qauli syair seperti ucapan penyair, talabu sulhana wala ta'awanin fa'ajabna an laisa hina baqa. Wala ta'awanin. Nah, ini. Setelah lata, naam, isimnya dijarkan karena lata dianggap sebagai huruf jar. Bukan lata yang beramal seperti laisa. Naam. Tapi ini syad. Al-mas'alatu ats-tsalitsata 'ashrah, masalah yang ke-13. Ta'malu in an-nafiyah amala laisa nadiran. In an-nafiyah beramal seperti laisa, tapi sangat jarang sekali. Wadhalika fi lughatil 'aliyah min al-Arab, dan itu hanya dipakai di kalangan penduduk 'aliyah dari bangsa Arab. Wal 'aliyah ismun likulli ma kana li jihati nasdin min al-Madinah ila Tihamah. 'Aliyah adalah nama daerah ke arah Najd dari Madinah sampai ke arah Tihamah. Ini penduduk di tempat itu yang menggunakan in an-nafiyah, beramal seperti laisa. Wa minhu qauluhum, contohnya seperti ucapan mereka, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Nah, ahadun isimnya in, khairan khabarnya in. Wa innama ta'malu amala laisa bisyartain. Dan in ini bisa beramal seperti laisa dengan dua syarat. Al-awwal alla yataqaddama khabaru ala ismiha. Yang pertama, khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Atsani alla yantaqidu nafyu bi illah. Yang kedua, kenafiyahnya tidak batal dengan adanya illah. Nah, ini kalau memenuhi syarat, maka yang menganggap innafiyah beramal seperti laisa hanyalah penduduk daerah 'aliyah, yaitu sekitar Najd dan sekitar Tihamah. Al-mas'alatu ar-rabi'atu ashah, masalah yang ke-14, al-ghalib fi isti'mali in an-nafiyah antakuna muhmalatan. Kebanyakan in nafiyah digunakan dalam keadaan tidak beramal seperti laisa. Wa ay yuqtarun al-khabar ba'daha bi illah, dan khabar sesudahnya diiringi dengan illah. Kaqouli ta'ala in hadza illa malakun karim, hadza mubtada, malakun karim khabar. Wa hadza madhhabu aktsaril basriyyin wal farra, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahli nahwu basrah dan al farra, dan ini pendapat yang kuat. Naam, berarti in an-nafiyah hanya beramal di kalangan penduduk 'aliyah, yaitu sekitar Najd dan Tihamah, dengan dua syarat tadi. Sedangkan menurut pendapat kebanyakan ahli nahwu basrah dan al farra, in an-nafiyah kebanyakan dipakai dalam keadaan muhmalah, tidak beramal, sehingga sesudahnya menjadi mubtada khabar. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.